raja, tu raja, tunggu ku raja. Ku raja, tunggu ku raja. Mari gembira bersama dengan irama ku raja. La la la la la la, hura hura. Mari menari bersama dengan irama ku raja. La la la la la la, hura hura. Ku raja, ku raja. Ku raja bukannya caca-caca, ku raja juga bukan sambah.